Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'ami da'watihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, sedih pandai, adik-adik, tokoh masyarakat, anak-anakku, para pelajar yang subuh ini dibawa orang tuanya, dibawa guru sekolah, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadir pula subuh ini saudara kita datang dari jauh, arek-arek Surabaya, di Surabaya. Ustaz, kami dari Surabaya selama ini selalu mengikuti kajian Ustaz melalui YouTube, melalui streaming, sedang studi banding ke sekolah-sekolah di Pekanbaru yang mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang paling baik, majelis ilmu Al-Quran, di tempat yang paling suci, masjid, bersama orang yang baik-baik. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Kalau begitu nanti yang menulis terjemah HR Muslim. Nama lengkapnya Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, wafat pada tahun 261 Hijrah. Dari mana Imam Muslim mendapatkan hadis ini? Dari Abu Quraib. Imam Muslim dari Abu Quraib. Abu Quraib dari Abu Usamah. Abu Usamah dari Hisham. Hisham an abihi, dari bapaknya. Tak disebut namanya di situ. Siapa nama bapak Hisham itu? Hisham punya bapak namanya Urwah. Urwah itu anak Zubair ibnul Awam. Hisham dari bapaknya, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Urwah banyak sekali meriwayatkan hadis dari Aisyah. Apa hubungan Urwah dengan Aisyah? Ternyata Urwah ini anak Zubair bin Awam, dan Zubair itu istrinya bernama Asma. Asma itu saudara kandung Aisyah. Patutlah banyak riwayat dari Urwah dari Aisyah, karena Urwah keponakan Aisyah. Jadi bebas dia bertanya kepada Aisyah. Kalau yang lain segan bertanya, tapi Urwah enggak. Dan Urwah pula punya anak namanya Hisham, banyak meriwayatkan hadis dari ayahnya. Jadi kalau disusun sanadnya, Muslim dari Abu Quraib, dari Abu Usamah, dari Hisham, dari Urwah, dari Aisyah, langsung dari suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin. Apa kata Aisyah? Ma daraba, ma tidak. Daraba memukul. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu bi yadihi. Nabi tak pernah memukul dengan tangannya. Qattu sama sekali. La imra'atan, tak pernah memukul perempuan. Wala khadiman, tak pernah memukul khadim, pembantu, pelayan, hamba sahaya, budak. Tak pernah dia pukul. Biadi qattu sama sekali. Kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu perampok, ekstrim, jahat, keras, mana riwayat? Ini langsung pengakuan Aisyah radhiyallahu anha. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu, wala mra'atan, wala khadiman, illa. Ini pengecualiannya. Pernah dia memukul? Pernah dia pernah. Kapan? Illa kecuali ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika sedang perang jihad fi sabilillah. Jihad tak ada ampun. Itu pun dalam jihad tak pernah Nabi membunuh langsung memancung kepala orang. Tak. Sahabat yang membunuh karena menerapkan hukum qisas, sahabat yang memancung kepala karena dalam keadaan perang, dalam keadaan perang pun Nabi tak pernah membunuh langsung. Dalam melepas pasukan perang pun dalam riwayat lain, bukan riwayat ini, la taqtulu, kata Nabi waktu melepas pasukan menuju Mu'tah, la taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui, wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. Satajiduna rijalan fis sawami', nanti kalian akan berjumpa para lelaki, para orang-orang yang berdiam diri di dalam sawami', gereja-gereja tua, yaitu para penganut agama Kristen Ortodok di Suriah. Nanti kalau kalian jumpa dengan mereka, la ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta, jangan bunuh orang tua renta, jangan bunuh anak kecil sedang menyusui, jangan bunuh perempuan sedang mengandung. La taqiranna nakhla, jangan cabut pohon korma. La taqta'unna sajaratan, jangan potong pokok kayu. Wa la tahdimu buyuta, jangan hancurkan rumah. Bandingkan dengan yang tertulis dalam kitab perjanjian lama. Apa bunyi kitab perjanjian lama tertulis? Kalau kamu sudah menguasai suatu negeri, ratakan dengan tanah, hancurkan rumahnya, bakar kebunnya, jadikan perempuan-perempuannya sebagai sahaya-sahaya. Jadi sebetulnya siapa yang ekstrim itu? Jadi kalau itu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah memukul dengan tangan. Jadi kalau ada orang mengaku umat Muhammad, rajin bersolawat, sikit-sikit main tempeleng, sikit-sikit main pukul, biru wajah istrinya. Kenapa ini? Ditempeleng suami saya, Pak Ustaz. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini orang tak betul. Katanya ikut sunnah, katanya ahlus sunnah wal jamaah, katanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembantu main tendang, main sipak, 3 kali sebulan masuk rumah sakit. Kalau tak patah, bengkok. Ini orang tak betul. Islam bukan cuma mengajarkan sholat duha, baca Quran, zikir, muhasabah, tahajud, tapi juga Islam mengajarkan rifqu, kelembutan. Ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli, Allah suka kita ini bersikap lembut dalam segala hal. Itu ucapan Nabi, statement keluar ketika orang Yahudi mengejek, assalamu alayka. Aisyah membalas, kata Nabi, mahlan ya Aisyah, sabar hai Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli, Allah suka kita bersikap lembut dalam segala perkara dalam kehidupan. Tapi kalau sudah jihad, makanya di ujung hadis ini, illa kecuali ayyujahida jihad fisabilillah. Kalau sudah perang, tapi jangan bayangkan asal berbeda agama, perang. Kalau sudah beda keyakinan, perang. Pancung kepalanya, potong dia, bakar rumahnya, ambil ontanya, rampas hartanya, tarik kebunnya. Tidak. Nabi berinteraksi sosial dengan Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Buka 12 poin perjanjian Piagam Madinah, Bunudul Mu'ahadah, butir-butir perjanjian Piagam Madinah. Nanti kalau ada yang bilang sampai 50 pasal, sampai 40 sekian, referensi berbeda. Saya ambil yang disusun oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam bukunya berjudul Ar-Rahiq Al-Maktub. Disusunnya 12. Inna Yahudi Bani Auf, sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Auf, yang tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu jangan sangka Madinah itu isinya orang Islam semua. Ada satu daerah kawasan namanya Khaybar, Yahudi Khaybar. Ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Quraizah. Nabi hidup berdampingan bersama dengan mereka. Tak ada pipi mereka yang tergores karena pedang Nabi. Tak ada telinga mereka yang terpotong. Bahwa kemudian tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima terjadi pengkhianatan. Masjid Khandaq, Khandaq artinya parit. Karena digali parit panjang sampai ada 7 pos. Bekas-bekas pos penjagaan penggalian parit itu untuk mengambil barokah, didirikanlah masjid. Maka muncul istilah masjid Sabah. Wa'id isnin salasah arba'ah khamsah sitah sabah. Sabah, masjid 7, 7 pos disatukan menjadi satu Masjid Khandaq, Jami' Al-Khandaq, masjid parit. Karena di situ digali parit panjang. Ini bukit, ini bukit, ini Makkah, ini Madinah. Tak mungkin musuh naik ke bukit, kuda pun tak sanggup naik ke atas, apalagi onta dan keledai. Maka supaya musuh jangan masuk, gali parit panjang. Begitu ide dari Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, ya, ada wahyu turun tentang masalah bagaimana kita cara menghadapi orang kafir musyrik ini. Kata Nabi, tak ada wahyu turun Salman. Kalau gitu boleh saya kasih ide, silakan. Kita gali parit ya Rasulullah. Karena kami di Persia, Salman bukan orang Arab, dia orang Persia. Salman Al-Farisi, orang Persia. Kami kalau perang itu kami gali parit, kira-kira kuda tak bisa melompat, maka mereka hanya bisa memandang dari jauh. Kita gali parit. Dan Nabi pula tidak main tunjuk kiri, tunjuk kanan. Jangan bayangkan mentang-mentang dia Nabi, lalu dia tegak saja. Sini gali, gali, tak mau gali, tempeleng, tak mau gali, pukul. Sahabat melihat perut Nabi berkeringat dan berlumpur bekas tanah yang terkena pada bagian perutnya. Nampak sahabat dengan mata kepala. Disitulah kami menengok perut Nabi berlumpur, bercampur keringatnya dengan pasir waktu menggali. Artinya apa? Nabi pakai celana panjang di dalam jubahnya, ditariknya jubahnya ke atas, nampak sedikit perutnya, tapi auratnya tak terbuka. Artinya Nabi ikut mengangkat tanah itu dari dalam lubang naik ke atas. Itu Nabi itu. Ini baru menjadi orang dimuliakan sedikit. Dah petantang, petenteng, tak tentu arah. Main tunjuk kiri, tunjuk kanan saja. Sini, angkat sini. Ini, angkat ini. Solat sunat rajin minta ampun. Berzikir bukan main. Tasbih tak lepas. Tapi main tunjuk kiri, tunjuk kanan. Bukan sunnah. Sunnah itu ikut mengangkat, ikut bekerja sama seperti yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahami sunnah dengan baik. Begitu sunnah yang diajarkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selama dalam perjalanan itu pernah Nabi menempeleng, pernah Nabi memukul. Ma daraba. Dia tak pernah memukul sama sekali. Qattu, sama sekali. La imra'atan, tak pernah mukul perempuan. Istrinya itu ada yang dipukulnya? Tidak. Wala khadiman, pembantunya. Nabi punya pembantu banyak. Banyak sekali pembantu Nabi. Ada yang mengikhlaskan dirinya, sudah dibebaskannya pun tak mau bebas. Nah, ini kan aneh. Dulu budak-budak hamba saya itu banyak sekali dibeli Nabi pakai duit Nabi. Tapi duitnya banyak. Lalu dia beli budak-budak hamba sahaya itu untuk dibebaskan. Biasanya budak lari dari tuannya sampai dikejar-kejar pakai senjata. Budak Nabi tidak. Ada namanya Thauban, budak hamba sahaya. Dibeli Nabi, dibebaskan Nabi. Ketika sudah dibebaskan tak mau pergi sampai Nabi meninggal. Masih tetap mau jadi pelayan pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang diberikan oleh ibu kandungnya, ingin mendapatkan barokah Nabi. Ya Rasulullah, ada yang ngasih onta, ada yang memberikan kuda. Aku tak bisa beri apa-apa. Inilah anakku jadi pembantu, membawa air wudu, menyiapkan sendal, menyiapkan pakaian, menyiapkan segala sesuatu, membantu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia anakku bernama Anas bin Malik. Anas pun melapor, khadimtun nabiyya asyara sinin. Aku menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Ma qala li uffin qattu. Jangankan memukul, jangankan menempeleng, mengatakan membentakku pun sekali tak pernah. Sekali tak pernah berkata keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau saya cerita tentang bagaimana Nabi lembut, bagaimana Nabi, saya rasa-rasa tak percayalah cerita Ustaz ini, kata satu jamaah yang bekerja di Saudi Arabia. Kata Ustaz, Nabi itu lembut. Iya, kami waktu ke Saudi Arabia, kenapa orang Arab itu keras-keras cakapnya Pak Ustaz? Bedakan antara Nabi dengan orang Arab. Walaupun Nabi itu asli orang Quraisy, tapi akhlaknya luar biasa. Dia adalah tanaman bunga di tengah pohon kaktus. Yang lain kaktus berduri, dia adalah bunga mawar yang harum semerbak, indah dipandang mata dan harum semerbak dicium oleh hidung. Kenapa begitu? Karena dia bukan produk lingkungannya. Disitulah nampak bahwa dia utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain bercakap kasar, dia lembut. Yang lain main tempeleng, main pukul, main sipak, main tunjang, dia tak pernah pukul sama sekali. Yang lain wajah seram, dia senyum. Dia bukan produk lingkungannya. Dia adalah wa ma arsalnaka yasin innaka laminal mursalin. Dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalnya di gurun pasir, tapi ibadahnya banyak menggunakan air. Wudu pakai air, mandi pakai air. Dia mengajarkan mandi, dia mengajarkan bersuci, dia mengajarkan tohara. Ini agama, bukan produk lingkungan, bukan hasil dari ciptaan kreasi, cipta, karya, karsa manusia. Tapi dia datang tanzilal azizir rahim, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan kaitkan Nabi dengan tradisi orang Arab secara umum, karena dia melawan arus. Orang Arab pakai kasta-kasta, paling tinggi Arab Quraisy, di bawah itu Arab non Quraisy, di bawah itu orang-orang kaya raya bangsawan, di bawah itu orang-orang rendah, hamba sahaya, budak berkulit hitam. Datang dia, disamakannya semua. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan yang bangsawan, tapi yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan tutur kata. Yang lain, mereka tinggal di bukit, anginnya kencang, bawaannya mau berteriak saja. Tapi dia ucapannya lembut, santun, baik. Pak Ustaz, kasar betul loh orang Arab itu bicara. Dia tak kasar. Terus kok begitu bunyinya? Memang begitu bawaannya. Angin kencang. Kalau tak kuat, tak sampai ke telinga. Allah sikit, terkejut-kejut ya maaf. Haji. Dia marah Ustaz, enggak, masih ibu bisik lagi itu. Belum marah lagi. Biasa-biasakan aja lah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya turun ayat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian keraskan suaramu melebihi suara Nabi. Alladzina yaghudduna absarahum. Jangan kalian angkat suaramu melebihi suara Nabi. Kenapa? Karena mereka berteriak keras-keras. Nabi santun, lembut. Masalah pukul memukul, masalah berkata-kata kasar, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sangka bahwa kalau sudah tidak boleh berkata keras, tidak boleh memukul, lalu setelah ini semuanya diam, semuanya tak ada lagi marah. Saya ingin menjelaskan ada pengecualian, illa itu. Coba tengok ucapan Aisyah di situ, illa kecuali ayu jahida. Islam mengajarkan ada jihad, tapi tak main pukul rata sampai ke Madinah. Hai orang Islam, hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi. Enggak, rekonsiliasi nasional, kata orang sekarang. Duduk bersama. Kita ini kan sama-sama di Madinah nih, ya. Nanti kalau datang orang kafir Quraisy memusuhi kita gimana? Sama-sama ya, ya. Biaya perang siapa yang nanggung? Tanggung sama biasa. Yahudi ikut nanggung, Yahudi Bani Nadir ikut nanggung, Yahudi Bani Quraizah ikut nanggung, Yahudi Bani Qainuqa ikut tanggung biaya perang. Karena kita sama-sama nih di Madinah. Bahwa pada akhirnya mereka terusir, ya, tak dapat dipungkiri sejarah. Tapi karena mereka berkhianat. Andai mereka tak berkhianat, maka mereka akan tetap bisa hidup berdampingan dan bersama. Jadi pelajari sejarah dengan baik. Jangan terikut-ikut gambar karikatur yang ditulis orang kafir. Seolah-olah Nabi itu datang pakai pedang, terhunus. Siapa yang tak masuk Islam, pancung kepalanya, halal darahnya. Itu gambar dari mana? Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa, dia tak bisa beri apa-apa. Kalau kita tak paham sejarah Nabi kita, maka kita tak bisa menjelaskan dan membela. Alhamdulillah, anak-anak lajang, anak-anak gadis bapak ibu paham buku, bisa pula bahasa Inggris. Ditulisnya lah sejarah Nabi, hadis yang dijelaskan Ustaz Somad itu ditranslate-nya ke bahasa Inggris, ditulisnya di blognya di internet, di share-nya dengan Twitter, BBM, WhatsApp, buatnya video pendek Instagram dengan bahasa kekinian. Ente bilang agama Islam itu ekstrim ya? Iya, tidak. Ini buktinya, sehingga bisa dinikmati orang banyak dengan berbagai macam bahasa. Dia bukan LCMA, dia bukan profesor doktor, tidak menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang jelimet, sulit, ribet, payah, stres orang memahaminya. Belum dia bercakap, nengok mukanya sudah suntuk orang. Ya enggak, santai, sederhana, anak muda, pakaiannya pun biasa saja, tidak terjerat dengan label-label segala macam, tapi menjelaskan Islam dengan simpel dan sederhana. Di zaman penyederhanaan ini, kita perlu menjelaskan Islam dengan cara yang sederhana, tapi pesan-pesannya sampai. Dulu orang awak membuat makanan lama, menggonseng kelapanya lagi, membuat ini, membuat rendang sampai dari pagi sore baru siap. Sekarang enggak, ambil ayam pukul-pukul jadi ayam penyet. Simple, sederhana. Sekarang semua disederhanakan. Dulu orang Melayu menikah sampai seminggu. Malam pertama malam merisik, malam kedua malam meminang, malam ketiga malam berinai, malam keempat malam berkhatam, malam kelima malam berakad, malam keenam malam beralik, malam ketujuh. Oh, panjang sekali. Sekarang enggak, setengah hari selesai. Hari ini nikah, besok akikah. Alah, cepat. Semua disederhanakan, orang begitu simple. Nah, jadi menjelaskan agama ini pun begitu juga. Jangan sampai orang jelimet sih, tapi jangan terlalu dipermudah. Ustaz Somad tuh payah saya memahami kajinya. Untunglah ada anak kami yang hadir, dirobahnya jadi video pendek, dijelaskannya, pahamlah kami jadinya. Dia menjadi jembatan pemahaman antara masa lalu dengan masa depan. Banyak orang yang sulit mengaji kalau langsung baca tafsir, karena dia tak hobi baca tafsir yang susah. Asbabun nuzul, asbabul wurud, i'rabnya lagi, dhammah, fathah, kasrah, mansub, fa'il, maf'ul, payah dia. Tapi kalau dalam bentuk novel dia mudah. Alhamdulillah, datang Al-Mukarram Ustaz Habibur Rahman El-Shirazi. Sama-sama dari Azhar. Ditulisnya dalam bentuk novel Ketika Cinta Bertasbih. Isinya ngaji, tapi dalam bentuk novel semi-fiksi. Akhirnya orang pun dapat penjelasan. Sudah lama tulisan tentang itu ulama besar dari Turki, Said Nursi. Tapi orang ketika baca biografi Said Nursi, berat. Ketika ditulisnya dalam bentuk novel, banyak orang terinspirasi. Kenapa? Penyajian yang simple dan sederhana. Begitu juga tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mau membukanya aja sudah takut duluan. buku setebal-tebal, sampulnya kitab kuning. Orang udah terbayang Arab gundul, yang gondrong aja tak terbaca, apalagi yang gundul, kata dia. Nah, tapi begitu dituliskan oleh anak bapak ibu, kelembutan seseorang bernama Muhammad yang lahir di gurun pasir yang keras, dituliskannya dalam bahasa sederhana. Oh, ternyata Nabi kita itu lembut, dia lembut, baik, santun, bukan main, tak main pukul. Jadi tidak lagi orang menuduh kita, ni agama kalian ni keras ni. Tengok ni, agama Islam itu melegalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Wallati takhafuna nusuzahunna. Kalau kamu khawatir perempuan itu melakukan nusus durhaka, faizuhunna, kasih nasihat. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Waqribuhunna, pukullah dia. Atutlah orang Islam itu sikit-sikit main pukul, sikit-sikit main tempeleng, sikit-sikit main tunjang, sikit-sikit main sipak. Ah, tengok ni, Quran sendiri membenarkan pemukulan. Jangan pahami Islam dari satu teks. Baca satu ayat, ambil satu kesimpulan. Baca satu hadis, ambil satu kesimpulan. Parsial, sepotong. Islam kalau mau dipelajari dengan baik, baca Qur'annya, baca hadisnya, baca pendapat ulamanya, renungkan sirahnya, jadikan menjadi sesuatu, ambil satu kesimpulan. Memang ada ayat mengatakan pukul, tapi pukul itu kapan? Memang ada jenis-jenis perempuan, kalau tak dipukul dia tak lurus. Itu memang ada, tapi kasusnya tak banyak. Mungkin antara 100.000 satu orang. Tapi tak banyak. Ada yang dengan cakap saja lurus dia, dikasih satu kali nasihat. Ada yang dengan ditengok mata aja lurus dia. Ada yang memang perempuan itu memang lurus, laki itu bengkok. Ah, itu nasib ibu lah itu. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah pukul memukul ini, maka jangan potong ayat, lepaskan dari konteks kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Ini sekarang banyak orang melepaskan. Ini kehidupan Nabi, ini Quran. Dicopotnya Quran dari kehidupan Nabi, tidak bisa melepaskan teks dari konteks. Itu metodologi ilmu pengetahuan. Jangan potong teks Ustaz Abdul Somad. Makanya kata Syekh Ali Jum'ah, belajar dari YouTube itu tak salah, baik. Tapi dengan syarat kita bisa konfirmasi dengan ustaz yang penyampai itu. Karena banyak video itu yang dipotong, potong, potong, potong, sehingga kita lupa di mana itu disampaikan. Kata Syekh Yusuf Qardawi, boleh mengucapkan selamat Natal ustaz. Ustaz aja yang melarang. Ente baca di mana? Ada tulisan koran, itu dicopotnya teks dari konteks. Kapan Yusuf Qardawi menyampaikan itu? Ketika dia sedang diundang di Eropa. Dalam keadaan Muslim minoritas. Di tengah pemerintahan yang keras ekstrim. Di Inggris, di Jerman, di Perancis. Baru saja terjadi peristiwa 11 September. Umat Islam tertekan, ngadu ke Syekh Qardawi. Syekh, kami di sini tertekan, cari makan kami di sini, hidup kami di sini. Mereka pas Natal, kami boleh tak mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year? Boleh, boleh, kata Syekh Qardawi. Adik copot teks ini, dilepaskan, dibawa ke Pekanbaru, tak bisa. Di Pekanbaru kita tak tertekan. Siapa menekan kita? Saya tertekan Pak Ustaz. Siapa menekan nanti atasan saya? Itu lain kasusnya. Di sini kita sebagai mayoritas. Ini negeri Melayu. Kemana-mana memandang masjid. Masjid An-Nur. Keluar dari sini sebelah kiri masjid. Sebelah kanan masjid. Masjid ramai. Jamaahnya ada yang ramai, ada yang tidak. Tapi yang jelas masjid banyak. Nah, jadi tak bisa disamakan dengan keadaan di Paris, di Perancis, di Amerika sejak Donald Trump naik. Maka kasusnya berbeda. Itu satu sampel contoh bagaimana makna ucapan, jangan lepaskan teks dari konteks. Begitu juga nanti soal jawab pertanyaan saya. Ketika nanti ada yang bertanya, dipotongnya video 3 tahun, 4 tahun yang lalu, waktu tanya jawab, Ustadz Somad, ya, bolehkah kami menerima bantuan dari orang kafir? Boleh, silakan terima bantuan dari orang kafir. Nabi berkirim surat ke Atib bin Abi Balta'ah. Hatib membawa surat itu diterima oleh Mukaukis Jirjis, raja yang beragama Kristen Ortodoks Koptik dari Mesir. Lalu dikirimnya makanan ke Nabi. Nabi terima asal madu dari Banha, diminum Nabi, habis. Itu dalil boleh menerima bantuan. Dilepaskan konteks itu, lalu dipindahkan ke lain. Atas dasar ini, maka kita pun boleh terima bantuan dari Ahok dan Haritanu. Oh, tak bisa. Ini namanya melepaskan teks dari konteks. Cerita itu kapan? 3-5 tahun yang lalu, sebelum heboh-heboh fitnah orang kafir masuk masjid atas nama politik membeli suara umat Islam. Itu makna ucapan saya. Fatwa ulama, ceramah ustaz, hadis Nabi, ayat Quran, jangan dicomot, dicabut, dilepaskan dari sejarahnya. Maka memahami ayat Quran ada namanya asbabun nuzul. Memahami hadis ada namanya asbabul wurud, kronologis. Gimana ceritanya? Kapan ini terjadi? Islam main pukul, main tempelek? Enggak. Ini hadis kita kaji subuh ini, ma baraba, Nabi tak pernah memukul sama sekali. Tapi ada pengecualian, illa pada saat jihad. Saya tak pula ingin senang. Ini masalahnya kita berhadapan dengan orang main generalisir. Yang kelompok kanan ini main general. Asal salah sikit pukul, salah sikit tempeleng, salah sikit pijak, salah sikit tunjang. Main tunjang aja, gara-gara suka makan sup tunjang. Main tunjang. Yang ini pula enggak, apapun tak mau main pukul. Jelas-jelas anak itu bandel, tak main pukul. Kenapa tak ente pukul? Kata ustaz, tak boleh pukul. Ada masanya mukul. Muru auladakum bis salah, suruh anakmu salat. Fahum abna'u sab'ah, umur 7. Waqribuhum, pukul. Ah, jelas pukul situ. Guru mengaji, main pukul. Tapi sekarang pun tak bisa. Guru mengaji, guru sekolah, guru TK, guru SD, tak boleh main pukul. Asal pukul, awas. Dikeroyok, 3 mengeroyok. Komisi Perlindungan Anak, polisi, pengacara. Habis. 7 juta ustaz kena tuntut hanya gara-gara menjewer murid. Nah, belum putar habis lagi, baru putar setengah. Udah kena. Habis. Sedangkan main pukul zaman saya saja tak semuanya jadi orang. Banyak juga jadi hantu. Apalagi tak ada main pukul-pukul. Kami dulu dididik. Mungkin jadi orang ini karena dipukul ini lah. Masih ingat, pergi saya ceramah ke Batam, jumpa senior kakak kelas dulu di sekolah. Maafkan abang ya Mat, mungkin abang pernah dulu nempeleng atau enggak, tak pernah. Abang tak pernah mukul saya. Memang saya kan dari dulu memang baik bang. Oh iya. Padahal dulu kami dulu main pukul pakai batang sapu sebesar, besar dari ini lagi batang sapu. Pagi subuh, habis sholat subuh, balik ke asrama, baca Quran. Setengah jam baca Quran. Setengah jam setelah baca Quran, pembagian kosa kata. Satu kamar 20 orang, disusun macam ikan sarden. 10 di sini, 10 di sini. Kolan suatun, kata pimpinan kamar. Kolan suatun, peci. Kolan suatun, peci. Kolan suatun, peci. Jangan lagi nyebut peci. Siapa yang nyebut peci, nanti disebar jasus, spionase, mata-mata. Diambil mata-mata, suruh tulis. Siapa yang berbahasa Indonesia, catat namanya. Habis sholat maghrib, dipanggil ke mahkamah pengadilan bahasa. Dipukul pakai batang sapu, tapak tangan. Saya alhamdulillah termasuk yang jarang masuk pengadilan. Karena saya jarang bercakap, saya diam aja. Gimana dia mau mencatat? Sampai akhirnya suatu hari, al-asma' al-madhkura fi hadhihi al-waraqah, siapa saja yang namanya tertulis di kertas ini, falyahduru ila qismil lughah, maka harap datang ke pengadilan bahasa. Silakan datang. Sebutlah nama Abdul Somad. Kok bisa saya kena? Sampai ke pengadilan bahasa tanya, Abdul Somad, na'am, takallamta bil lughatil Indonesia, tadi ada bahasa Indonesia sehari ini? Tak ada. Anta kadzab, ente bohong. Enggak, saya tak ada bahasa Indonesia. Saya jaga betul-betul, memang diam aja dari tadi. Nih, saya tengok Abdul Somad berbahasa Indonesia jam 5.45. Jam 6 semua sudah mandi bersih. Jam 5.45, di mana tuh kamar mandi? Rupanya waktu mandi pedas mata. Gayung. Siapa yang mencatat itu? Kawan yang sama-sama mandi. Ternyata saja, saya tak percaya betul sama kawan. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Siapalah yang begitu, kau langsung batang sapu. Wah, ke batang. Waktu itu belum ada lagi komisi perlindungan anak. Mengadu ke orang tua, mak, aku dipukul dengan batang sapu. Baguslah, kata. Bagus pula, kata. Sekarang enggak, siapa mukul kau tadi? Mana dia yang mukul? Biar ayah laporkan ke polisi. Patutlah anak-anak sekarang banyak tak betul. Orang tua tak betul. Dulu begitu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tapi katanya ustaz tak tamat pesantren. Memang tak tamat saya di situ. Lari saya dari situ. Sebentar aja. Tak tahan. Nah, maka dalam Islam ada masanya memukul. Tapi ada masanya hanya mata tajam. Ada masanya hanya suara yang keras. Pakailah itu. Maka hadis ini mengajarkan bersikap moderat. Kita lanjutkan hadisnya. Manila minhu qattu. Nabi tidak pernah ketika dia dianiaya orang, fayantaqimu min sahibihi, membalas. Dia tak pernah ketika dianiaya, dizalimi orang, dia membalas. Fayantaqimu min sahibihi, dibalasnya kepada orang yang melakukan penganiayaan kepada dia itu. Illa, kecuali kapan itu? Ayyun tahaka hurmatun. Kalau dilanggar syai'un min maharimillah. Illa ayyun tahaka syai'un min maharimillah. Fayantaqimu lillahi azza wa jalla. Tapi kalau sudah hukum-hukum Allah dilanggar, yang dilarang Allah dilakukan orang, masjid Allah dinodai, hukum Allah dipijak, maka dia pun marah, dia membalas. Fayantaqimu, dia balas, tapi membalasnya lillahi azza wa jalla, karena Allah, bukan karena memperturutkan hawa nafsu. Nabi itu lembut, patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya, ada dia balas, ada dia marah. Tak ada marah kan? Tak ada. Sekarang kenapa kalian menjadi brutal? Kenapa kalian keras? Ini kalian bukan umat Muhammad. FPI ini bukan umat Muhammad. FUI, Forum Umat Islam ini bukan Muhammad. Hizbut Tahrir ini bukan umat Muhammad. Ini semuanya sudah keluar dari Ahlus Sunnah. Nabi Muhammad itu lembut, santun. Ini pemutar balikan fakta. Kapan Nabi tak marah? Ketika terkait dengan pribadi dia. Dia tak marah. Tapi kalau sudah terkait dengan agama, dia marah. Makanya jangan mau dipelintir. Ini banyak orang Islam dipelintir orang kafir yang tahu setengah dalil. Dalil kita itu dia balikkan menjadi bumerang. Kamu ngaji ya? Iya. Pernah Nabi itu marah? Ini hadis-hadisnya. Nabi tak pernah marah. Nabi santun. Nabi tak pernah mukul. Illanya dia potong. Illa ayyun tahaka syai'un min ma'arimillah. Kalau hukum Allah dipijak, kalau Al-Quran dihinakan, fayantaqimu lillahi azza wa jalla, maka Nabi marah, Nabi membalas. Nabi keluar dari masjid. Di luar masjid ada orang sedang ribut berkelahi tentang masalah takdir. Maka apa kata Nabi? Berubah raut wajahnya, meninggi suaranya, keras cakapnya. Dia bacakan ayat, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memanglah orang ini hobi berkelahi saja, berjidal saja, berdebat saja. Hukum sudah jelas, kenapa diperdebatkan? Masuk Nabi ke rumah. Nabi menengok ada gambar binatang, gambar yang bernyawa, lukisan. Nabi marah. Fatalawwana wajhuhu. Talawwana diambil dari kata laun, warna. Berubah raut wajahnya. Yang sebelumnya putih, merah wajah Nabi. Kenapa? Dia tak senang menengok patung berhala, gambar makhluk bernyawa dalam bentuk lukisan, dicetak, dibentuk, dipahat, diukir. Jadi ada saatnya Nabi itu marah, ada saatnya Nabi itu senyum, ada saatnya Nabi itu keras suaranya, ada saatnya Nabi itu santun mencium cucunya Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Jadi jangan main pukul rata saja. Kalau sudah agama ini diinjak, wajib kita marah. Tapi marahnya fayantaqimu lillah azza wa jalla. Tapi menjelang kematiannya dia minta maaf. Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa di antara kalian ini yang pernah kena cambukku? Waktu aku mencambuk kuda, ujung cambuk itu kena ke tengkuknya, kena ke bahunya. Aku tak tahu. Aku tak merasakan sakitnya. Wajahnya tak kulihat. Kalau ada di antara kalian yang sakit hati, tuntutlah. Hadza zahri. Ini pundak Muhammad. Falyastaqim minhu. Silakan balas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada saatnya marah. Jadi kalau ada ustaz ceramah berapi-api membangkitkan semangat kita membela agama, jangan bilang ustaz provokator. Itu ustaz tuh provokator tuh, menghasut umat supaya marah. Dia sedang mengingatkan supaya umat ini marahlah kalian seperti marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kalian sedang dihina, karena agama sedang dilecehkan, karena agama sedang diinjak-injak, mestinya kalian bangkit marah. Kenapa? Karena Nabi pun sampai masanya ketika ayyuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqim. Intiqam itu maknanya dendam. Intiqam, dendam. Dendam kesumat. Dendam mana boleh dalam Islam? Tapi dalam kasus membela agama, maka orang mesti memendam rasa marah dalam dirinya. Karena marah itu pun ibadah. Marah itu ibadah. Saya tak ingin, tak suka, kalau sudah ngaji, marahnya hilang. Ustaz tahu tak? Saya ini temperamen dulu orangnya Pak Ustaz. Sikit-sikit marah. Tapi sejak mengaji ini, hilang marah saya. Sampai-sampai bini saya dilarikan orang pun, saya tak marah. Itu bukan betul. Botol itu. Itu tak betul. Itu tidak benar. Karena dengan mengaji orang bukan tidak marah. Dengan mengaji orang menempatkan marah pada tempatnya. Sebelumnya dia marah tak tentu arah. Sikit-sikit marah. Sikit-sikit marah. Tapi setelah mengaji, dikumpulkannya marah yang sikit-sikit itu menjadi sebuah kemarahan yang besar. Dia tetap marah. Saya senang dengan jamaah kita, sudah tua tapi tetap marah. Balik saya dari masjid, Pak Ustaz, nampak saya anak-anak sedang duduk-duduk habis mabuk tadi malam. Marah saya. Kenapa kalian duduk-duduk ini? Tetap sholat subuh kalian tadi. Padahal udah tua. Padahal kalau anak-anak itu ngamuk sekali senggol, tumbang apa? Tapi dia masih tetap ada kemarahan. Akhirnya anak-anak itu pulang. Kenapa anak-anak di lingkungan kita itu tak peduli? Karena orang tak marah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kalian kenapa? Kami baru pesta narkoba tadi Pak Haji. Lanjutkanlah. Saya pun dulu lebih muda, lebih parah dari kalian. Lanjutlah. Mesti marah. Nenek mamak mesti marah kepada anak kemanakan. Datuk-datuk mesti marah kepada cucu-cucu ketika mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jilbab ni kenapa pendek? Asal kata jilbab ni kan kain panjang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu asal kata jilbab. Min jalabibihinna. Hendaklah mereka menurunkan kain panjang mereka. Dulu perempuan-perempuan jahiliyah pakai kain panjang. Ditutupkan kain panjang macam selendang warna hitam dari kepala sampai ke bawah. Tapi lehernya nampak. Betisnya nampak. Turun ayat. Ya ayuhan Nabi. Hai Muhammad. Qul katakan li azwajika istrimu. Wabanatika anak-anak perempuanmu. Wanisa'il mu'minin. Perempuan yang beriman. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka memanjangkan kain panjang ke bawah. Tutup leher, tutup betis sampai bawah kaki. Itu maka tak ada cerita kaos kaki. Karena jilbabnya panjang sampai menutup kaki. Sekarang jilbab itu digunting. Kalau diguntingnya sampai pinggang, itu tangan masih tertutup. Ini gunting sampai leher. Jilbab itu tinggal segini aja lagi. Nah. Ke belakang, leher nampak, mau menunjukkan leher rantai besar. Itu bukan pakaian muslimah. Oleh sebab itu, orang tua mesti bertanya, suami mesti marah. Tapi ucapannya tidak langsung marah, lembut lah, baik, sopan, santun. Beda ngasih tahu anak laki-laki sama anak perempuan. Kalau anak laki-laki itu yang selalu diingatnya dari cakap emaknya, cakap ayahnya itu adalah isinya. Dia tak ingat katanya. Begitu laki-laki menangkap berita, yang ditangkapnya isinya. Katanya dia tak ingat. Kalau perempuan yang diingatnya itu katanya, isinya dia kadang lupa. Makanya gunakan kata-kata yang lembut pada perempuan. Makanya Nabi tak pernah mengatakan, Aisyah, sini Aisyah. Enggak. Karena perempuan selalu mengingat katanya. Dengan kata yang lembut, dia akan ingat isinya. Ya Humaira. Wahai yang merah. Ahmar merah. Humaira kemerah-merahan. Karena kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari, kemerah-merahan. Datang pula orang Pekanbaru, dipanggilnya bininya Humaira. Ya Humaira. Pulak-balik kena matahari, tak merah. Jadilah panggilan yang lembut. Ya Humaira. Maka yang diingat telinganya adalah kata yang lembut itu. Ya Humaira. Janganlah kau pakai celana jin sempit itu. Ya Humaira. Janganlah kau pakai jilbab yang setengah hati itu. Ya Humaira. Janganlah kau tak pakai baju kurung di bumi Melayu ini. Ya Humaira. Siapa nama istrimu? Khadijah. Kenapa kau panggil Humaira? Mudah-mudahan dengan kata itu ingat dia ke dalam hatinya. Ya Humaira. Karena pesan itu akan masuk dengan kata-kata yang lembut. Tapi sampai 2-3 kali dia tak berubah, perlu juga kata itu agak keras. Ya Hajar Aswad. Iya pula. Ya Humaira dipanggil tak berubah. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka macam layang-layang mengatur umat ini. Ada masanya diulur, lembut, lembut. Tapi ada masanya ditarik. Kenapa begini? Kenapa bisa begini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang banyak orang-orang liberal, sekuler yang ingin merusak agama ini. Mereka merusaknya bukan dari luar, dari dalam. Dalil-dalil dia tahu. Kan mudah sekarang cari-cari hadis itu. Download aja software. Cari di Google, setelah dapat dia otak-atik. Dicarinya hadis-hadis Nabi tak marah, Nabi tak marah, Nabi tak marah, Nabi tak marah, Nabi tak marah. Lalu ditembaknya umat Islam yang marah. Siapa saja orang Islam yang marah, maka dia bukan umat Nabi Muhammad. Akhirnya orang yang tak punya pengetahuan, mudah dibohongi, ditipu, dikibuli dengan orang-orang yang memang merusak agama ini dari dalam. Ente katanya ikut ormas anu ya? Iya. Yang suka marah-marah itu ya? Iya. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Nabi itu mengajarkan kesantunan. Sedangkan pipinya berdarah, alisnya pecah, giginya retak, kakinya berdarah aja dia tak marah. Ente kok marah-marah? Orang nyanyi kok ente marah? Mereka di karaoke kok ente marah? Iya juga ya. Jangan-jangan aku ini sesat ini. Dia pula merasa sesat. Ini sekarang kalau tak ngaji betul-betul, kalau tak bertanya baik-baik, maka orang yang benar itu merasa salah. Betul kata Sayyidina Ali, aku tak pernah khawatir tentang hak dan batil, karena memang dunia ini isinya dari dulu hak batil, batil hak, hitam putih, hitam putih, hitam putih, bengkok lurus, itu isi dunia ini. Tapi yang ku khawatirkan adalah orang yang benar tidak mengetahui hakikat kebenaran, maka ketika kebenaran itu dibalik, dia pun ragu, ini benar apa salah. Sekarang kita ketemu, memang zaman kita ini zaman fitnah luar biasa. Orang zaman dulu kalau tak sholat, dia tahu, sadar, cuman dia ngaku malas. Saya tahu saya ini salah Pak Ustaz, cuman saya ya belum bisa saya sholat nih. Nanti insya Allah sholat saya, mohon maaf saya Pak Ustaz. Dulu begitu orang, sekarang enggak, dia nantang. Ente kok tak sholat? Nabi kan berkata, apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi yang wajib sholat itu yang pernah melihat Nabi aja. Yang tak melihat Nabi tak perlu. Berdalil pula itu. Ini zaman fitnah. Orang berdalil, berdalih, berkilah. Maka kalau kita tak bersenjata dengan ilmu dalil dan kilah, kita akan habis dihabisi mereka. Karena orang dulu jahil memang tak berilmu. Orang jahil sekarang berilmu. Mereka belajar 2 SKS agama Islam. Nama mata kuliahnya Islamologi. Yang mengajar siapa? Dosen orang Islam. Kok mau orang Islam mengajar Islamologi di sekolah teologi? Wani piro. Dia dibayar di sana 2 SKS berapa? Dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah di sekolah-sekolah teologi itu. Dia bukan meluruskan, apa salahnya saya menjelaskan Islam di tempat orang kafir? Tak salah kalau kau bisa menunjukkan yang hak dan batil. Kalau memang berani kau menjelaskan itu pada orang kafir, jelaskanlah. Duduk situ, kumpulkan mereka, sampaikan. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah. Siapa yang menyembah tiga dalam satu, satu dalam tiga, kafir. Berani tak mengatakan itu di tengah mereka? Tak berani. Kenapa? Mulut itu sudah disumbatnya dengan duit yang banyak. Akhirnya ke sana hanya mengajarkan ajaran-ajaran Islam untuk menikam umat Islam. Nikmatilah harta dari neraka jahanam itu. Berapa lama kau nikmati? Selama hidup di dunia. 2 SKS, 16 tatap muka. Bocorkanlah ajaran Islam yang ternyata dipakai untuk menikam Islam dari dalam. Kau sudah menyampaikan dosa jariah, wahai saudaraku, umat-umat Islam yang membukakan ajaran Islam kepada orang kafir, membuka web blog internet, membuatkan video hanya untuk menikam Islam dari dalam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis subuh ini dapat kita ambil kesimpulan, Islam agama yang santun dan lembut, tapi pada saat tertentu dia juga tegas dan keras. Jangan katakan orang yang keras itu ekstrim, karena dia sedang menunjukkan sisi Islam yang tegas. Jangan katakan tuduh saudaramu salah, provokator, ustadz tukang kompor, tapi dia sedang membangkitkan, membangunkan saudaranya yang tertidur lelap karena salah paham tentang ajaran Islam. Marah boleh pada tempatnya, tapi tak boleh dendam pada orangnya. Kurang jahat apalagi Abu Sufyan itu. 3.000 orang dia bawakan dari kota Makkah untuk menyerang Madinah. Hancur Madinah berkeping. Meninggal Sayyidina Hamzah dengan telinga tergunting, hidung terpotong, jantung terbelah. dikunyah oleh Hindun. Dendamkah Nabi? Tidak. Ketika masuk Islam Abu Sufyan, Abu Sufyan yang jahat musuh bebuyutan itu, Nabi tak marah. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, fahuwa amin, dia aman, tidak akan diganggu. Darahnya tak ditumpahkan, hartanya tak dirampas, nyawanya tak akan dihilangkan. Padahal Abu Sufyan baru saja masuk Islam. Dendam tak boleh. Apa beda marah karena Allah dengan marah karena ulah? Marah karena Allah tak menyimpan dendam. Kalau dia sudah taubat, dia sudah baik, dia adalah saudara kita. Tapi kalau marah karena hawa nafsu, baik pun sudah orang itu dendam kesumat. Kamu masih marah sama Pak Fulan? Enggak. Bapak tuh udah ngaji sekarang. Saya tak marah. Kenapa setiap pengajian kau di sana, ente di sini, dia di situ, dia di sini? Tak bisa saya tengok mukanya, Pak Ustaz. Asal nampak saya mukanya mau muntah saya, Pak Ustaz. Berarti bukan marah karena Allah. Marah karena Allah akan lebur seperti garam dalam air, lebur bersama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Selanjutnya sebagaimana biasa, kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Selesai itu, saya tausiah terakhir di sini 6 kali Sabtu tak datang. Terakhir saya tinggalkan di atas ini plastik 1, buku 1, CD 1. 6 minggu masih tetap ada di sini. Begitulah amanahnya masjid. Nah, di tempat lain kadang slop kita digembok pun hilang. Memang hebat masjid An-Nur ini, masya Allah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.